اجتبى هدى إلى يوم القيامة أما بعد. أحبتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengkaruniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, dan nikmat-nikmat yang tidak pernah kita bisa menghitung dan membilangnya. Dan di antara serangkaian nikmat-nikmat yang banyak tersebut adalah nikmat kita bisa saling bertemu sekalipun terbatas dengan ruang dan waktu yang kita tidak bisa saling bertatap wajah, memberikan senyum satu sama lain, namun nikmat memberikan salam dan menjawab salam, terlebih-lebih sama ahlu sunnah, adalah nikmat yang sungguh-sungguh di masa-masa yang seperti ini besar dan mahal nilainya. Dan semua nikmat itu sebagaimana Allah katakan, wa ma bikum min nikmatin faminallah, dan apa yang ada pada kalian dari nikmat-nikmat yang manapun, nikmat zahirah atau nikmat batinah, faminallah, maka semuanya dari Allah, tidak ada dari yang selainnya. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dan semoga dengan salam yang tersampaikan kepada antum semua menjadikan sebab, yakni bersatunya hati-hati kita, munculnya rasa cinta dan sayang di antara kita sebagai karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita syukuri. Dan di antara nikmat-nikmat itu, barakallahu fikum, adalah yang terbesar di antaranya, dari nikmat-nikmat yang terbesar itu adalah persatuan dan kebersamaan di dalam berpegang kepada agama. Dikarenakan persatuan kebersamaan di dalam berpegang kepada agama ini merupakan suatu nikmat yang Allah jadikan salah satu sebab keistiqomahan kita di atas Islam. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah dengan sebenar-benar ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita untuk kita jangan sampai mati dalam keadaan tidak berislam, mati tetap di atas keislaman. Dan setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita semua, wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah dalam keadaan bersatu dan jangan bercerai-berai. Yakni karena dalam persatuan tadi akan terjadi ta'awun alal bir wa taqwa. Dalam persatuan tadi ada mahabbah yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mahabbah ini sebagai sebab rasa kasih sayang yang tulus dari hati-hati kita dan juga berkaitan dengan keimanan yang barakallahu fikum Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan kuatnya iman satu sama lain di antara kita, di antaranya adalah dengan adanya kasih sayang di antara kita. Kemudian Allah melarang wala tafarruqu, dan jangan kalian bercerai-berai, dikarenakan perceraian itu yang disebabkan karena perselisihan, gesekan, bahkan benturan adalah perkara yang menyebutkan munculnya kebencian, ketidakcocokan, bahkan permusuhan. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, kaum muslimin terkhusus adalah mereka-mereka penduduk Madinah ketika ayat ini turun. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, wadkuru ni'matallah alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina kulubikum fa'asbahtum binikmatihi ikhwana. Ingat oleh kalian semua nikmat Allah atas kalian ketika kalian centang perenang bermusuhan, maka Allah lembutkan, Allah lunakkan di antara hati-hati kalian sehingga hati-hati itu saling memahami, hati-hati itu saling memberi uzur pada kekurangan dan kesalahan satu sama lain. Fa'asbahtum binikmatihi ikhwana, maka jadilah kalian dengan nikmat Allah yang berupa ulfah fiddin, kebersamaan, persatuan di dalam berpegang kepada agama ini, menjadi saling bersaudara. Kemudian Allah menyebutkan, wa kuntum ala safa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha. Dan ketika itu kalian berada di jurangnya neraka karena tentu permusuhan, perselisihan yang memunculkan bibit kebencian itu adalah perkara-perkara yang menjadi sebab seorang terjerumus, tergelincir kepada neraka. Benci, su'udzon, dan perkara-perkara yang itu semua mengiringi perpecahan yang diakibatkan perselisihan dan gesekan, bahkan benturan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah selamatkan, Allah karuniakan ulfah fiddin, kelembutan hati, kebersamaan, persatuan, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan mereka semua dari neraka yang mereka sudah dalam keadaan di tepi jurangnya. Maka barakallahu fikum, kita berusaha untuk tetap di atas keislaman hingga akhir hayat kita. Al-Imam Syekh Sya'di rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan ayat-ayat yang kita baca tadi, barakallahu fikum, beliau menyatakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hamba Allah yang beriman untuk bertakwa dengan ketakwaan yang benar kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan untuk terus-menerus dalam keadaan takwa itu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka kokoh istiqomah di atas ketakwaan tadi hingga kematiannya. Dikarenakan sungguhnya barang siapa yang hidup di atas suatu perkara, maka nantinya dia mati di atas perkara tersebut. Maka barang siapa yang kondisinya, sehatnya, semangatnya, dia berupaya untuk menjaga ketakwaannya, mentaati Allah subhanahu wa ta'ala, bertobat dari kesalahan, kekurangan, dan kemaksiatannya, inabah kembali kepadanya, maka Allah akan kokohkan dia hingga matinya di atas ketakwaan tadi, dan Allah rezekikan kepadanya husnul khatimah. Kemudian barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk bersatu padu, untuk berpegang kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Karena keadaan orang-orang yang beriman, yang satu, yang bersatu, dan tidak saling berselisih, yang demikian itu, barakallahu fikum, dibutuhkan kelembutan hati untuk terus mereka baik di dalam agama mereka, baik di dalam dunia mereka, sehingga yang seperti itu menjadikan kondisi mereka dalam keadaan ringan dan Allah mudahkan untuk istiqomah di atas keislamannya. Maka Allah subhanahu wa ta'ala meminta kita-kita untuk mengingat bahwasannya persatuan, ulfah fiddin yang ada pada diri kita itu adalah nikmat yang besar. Dengannya salah saudara kita tidak menjadi masalah. Dengannya kekurangan saudara kita tidak menjatuhkan kehormatan mereka di hadapan mata kita. Karena kita menyayanginya dengan kelembutan hati yang Allah karuniakan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Kemudian di antara ayat-ayat yang menunjukkan ulfa fiddin, kebersamaan, persatuan di dalam agama itu adalah nikmat yang besar, nikmat yang mahal. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma alafta baina qulubihim. Yani Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang melembutkan hati-hati mereka yang centang perenang. Kalau saja engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam membelanjakan semua yang ada di muka bumi ini, semuanya dibelanjakan untuk membiayai, untuk memperkasai persatuan antara hati-hati manusia, ma'alafta baina qulubihim, engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa melunakkan hati-hati mereka sehingga mereka bisa bersatu, sehingga mereka bisa saling menyatu. Walakinallah allafa bainahum innahu azizun hakim. Akan tetapi Allah lah yang memberikan nikmat kepada manusia ini berupa kelembutan hati, kebersamaan, persatuan yang melalaikan, yang mengesampingkan perbedaan, gesekan yang bisa menimbulkan kebencian, tersingkirkan, berganti, ta'adur, saling memberi udur, saling memaafkan, dan saling menyayangi, sehingga mereka tetap dalam keadaan bersatu. Allah yang karuniakan itu, sungguhnya dia maha perkasa, lagi maha bijaksana. Kemudian, ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, di dalam terkait ayat ini, tafsir ayat ini, yakni Abdul Razak di dalam musannifnya dengan sanad yang sahih dari Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika menafsirkan ayat ini, beliau Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma berkata, inna rahma tuqta wa inna ni'mah tukfar. Sungguhnya tali silaturahmi bisa terputus. Yang dulunya saling menyayangi, bisa menjadi saling memusuhi, saling membenci. Yang dulunya saling memuliakan, saling menghormati, bisa saling menghinakan dan meremehkan. Dan sungguhnya nikmat itu bisa dikufuri. Wa inna Allah azza wa jal idza qaraba bainal qulub lam yuzahsiha abadan, lam yuzahsiha syai'un abadan. Thumma qara'a lau anfaqta ma fil ardi ila akhiril ayat. Sungguhnya Allah azza wa jal kalau mendekatkan hati-hati para hambanya, maka perkara apapun tidak akan memudaratkan, tidak akan merusak kedekatan hati-hati tersebut. Perkara apapun, permasalahan yang manapun akan disikapi dengan saling memberikan udzur, dengan saling memaafkan, dengan saling memaklumi dan menegakkan munasahah dengan hikmah warahmah. Dan di dalam meraih, tentunya kita berdoa kepada Allah akan karuniakan kepada kita ulfah fiddin. Namun kita tidak lupakan ikhtiar bagaimana kita bisa mendapatkan kenikmatan berupa ulfah fiddin, sehingga kita satu sama lain bisa bersatu di dalam menegakkan agama ini, menjalankan syariat Allah Jalla wa'ala sampai akhir hayat kita. Maka pada kesempatan ini ana nukilkan ucapan Abul Barakat Badruddin Muhammad Al-Ghazi di dalam mukaddimah kitabnya Adabil Israh. Beliau katakan, alhamdulillah alladhi akrama khawas ibadih bil ulfati fiddin. Segala puji syukur bagi Allah zat yang telah memuliakan hamba-hambanya yang khusus, yakni para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Dengan apa Allah memuliakan mereka? Bi ulfah fiddin, dengan kebersamaan dan persatuan di dalam agama. Wa wafaqahum li ikrami ibadihil mukhlisin, dan Allah berikan taufik kepada mereka, para sahabat, untuk memuliakan hamba-hamba Allah yang ikhlas. Wa zayyanahum bil akhlaqil karimah wasihmir radiyah ta'adduban bi afdalil bashariyah wa sayyidil ummah Muhammad ibn Abdillah ibn Abdil Muttalib sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah perindah mereka dengan berhiaskan akhlak-akhlak yang mulia dan karakter yang Allah ridhai karena mereka beradab dengan semulia-mulia manusia sayyidil ummah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lihat Allah karuniakan ulfah fiddin dengan sebab mereka mengamalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari adab memuliakan hamba-hamba Allah yang saleh. Kemudian juga nampak pada diri-diri mereka akhlak yang mulia, karakter-karakter yang Allah ridhai. Semua ini barakallahu fikum karena beradab, mengamalkan adab-adab yang dibimbingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari itu, di antara dari upaya kita di dalam berharap Allah karuniakan kelembutan hati kepada kita semua, adalah dengan beruswah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terhadap apapun yang beliau bimbingkan kepada kita, akidah kita, ibadah kita, adab dan akhlak kita, juga muamalah kita dengan saudara-saudara kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa dhakarallahu kathira wa dhakarallaha kathira. Dan sungguh telah ada bagi kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik dalam berbagai aspek kehidupan, dalam berbagai hal bagi orang-orang yang berharap kehidupan akhirat, bagi orang yang berharap rahmat Allah Jalla wa'ala, ampunannya, pahalanya, dan kehidupan akhirat yang baik, dan banyak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara apa yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wa'ala'alihi wa'salam, Allah nyatakan, wa innaka la'ala khuluqin adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad, sungguh-sungguh berbudi pekerti yang luhur. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak. Intinya kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berkutwah, beruswah, bersuri toladan kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan berupaya meraih taufik dari Allah Jalla wa ala untuk Allah berikan karunia kepada kita akhlak yang mulia. Kemudian barakallahu fikum, maka kita perlu mempraktekkan apa yang kita ketahui dari ilmu yang kita pelajari, diantaranya untuk merealisasikan kelembutan hati kita satu sama lain, yakni barakallahu fikum, apa yang telah kita ketahui dari berbagai adab-adab, akhlak-akhlak dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan asatidah kita, bagaimana adab-adab di dalam muamalah yang diterapkan oleh para sahabat ridwanullah alaihi majma'in. Nabi sallallahu alaihi wasallam bermuamalah dengan mereka yang lebih tua dari beliau, yang lebih muda dari beliau, bahkan anak-anak dari kalangan sahabat yang ketika itu di usia kanak-kanak. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya adab-adab yang tentunya menyebabkan sayang dan kasih sayang tumbuh di antara mereka, sehingga mereka seperti satu badan, satu bangunan, yang satu sama lain saling menjaga, yang satu sama lain saling memperkokoh, bukan satu sama lain saling melukai, saling menyakiti, saling merongrong untuk merobohkan. Wa iyadubillah tsumma na'udzubillah min dzalik. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak meremehkan anak-anak kecil. Bahkan barakallahu fikum, ramah, menanya, menghibur dalam perkara-perkara anak-anak yang sepele. Dan barakallahu fikum, di sini kita tertuntut kita banyak mengkaji agama, menghadiri daurah-daurah, membaca kitab-kitab, dan itu syarat penuh di antaranya dengan adab-adab yang mulia, yang dengan itu Allah karuniakan ulfah fidin kepada mereka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullah alaihim majma'in. Akhibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Tentunya di dalam bergaul, bermuamalah kita satu sama lain, di sana kita bermuamalah dengan sahabat-sahabat kita, yakni orang-orang yang ada di dekat kita, tetangga kita, ikhwah, sudah biasa bersama mengkaji agama bersama kita. Ada yang lebih tua, ada yang sebaya, ada yang lebih muda. Demikian pula ada yang di antara mereka Allah karuniakan ilmu, ustad-ustad kita. Na'am barakallahu fikum, juga orang tua kita. Demikian pula saudara-saudara kita dari awamun nas yang juga mengharapkan kelembutan dan rahmah kita kepada mereka. Maka semuanya dicontohkan di dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya. Kita lihat kisah Anas bin Malik. Beliau barakallahu fikum mengabdi, melayani kebutuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjadi pelayan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan yakni barakallahu fikum beliau lama menjadi khadim dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun berupaya untuk semaksimal mungkin memberikan yang terbaik dari pelayanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan masyhur di kalangan kita semua bahwasanya beliau menyatakan selama 10 tahun beliau mengabdi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak satu pun, tidak sehari pun Nabi sallallahu alaihi wasallam punya komentar yang tidak menghinakan hati beliau. Tentunya bukan karena Anas bin Malik pelayan yang sempurna. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tentunya tahu tidak ada manusia yang sempurna. Kekurangan yang muncul dari khidmat sahabat ini kepada beliau adalah perkara yang beliau bisa maafkan. Beliau maklumi dan beliau tidak ambil sebagai permasalahan. Sehingga beliau tidak pernah mengatakan ini pekerjaan kurang beres, ini pemalas, ini males, ini itu, ini perkara-perkara ucapan-ucapan yang tidak menghinakan hati. 10 tahun bukan perkara yang sebentar. Kita bergaul satu sama lain baru hitungan tahun, 5 jam. Satu tangan ini, 5 jari belum habis. Sudah kita keluhkan fulan payah, fulan parah, fulan ini dan itu. Bagaimana Nabi SAW menyontohkan kepada kita? Tidak setiap kekurangan dijadikan masalah. Tidak setiap kekurang beresan dijadikan perkara. Beliau maafkan sampai dikatakan yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah komentar yang kurang mengenakan terhadap apa yang Anas bin Malik melayani beliau dengan sekuat dan semampu tenaga beliau untuk memberikan yakni pelayanan yang sempurna. Akhibati fillah a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suami, tentunya para istrinya adalah pelayan-pelayan beliau. Tapi kita lihat beliau contohkan, kadang-kadang beliau mengerjakan tugas-tugas kerumah tanggaan. Tidak beliau menuntut ini adalah tugasnya istri. Istri harus beres. Ketika melihat yang ini tidak beres, beliau kerjakan apa yang beliau bisa kerjakan sebagai orang yang di atas, sebagai panutan, sebagai pimpinan, tidak sekedar yakni menunggu apa yang dikerjakan dari mereka-mereka yang Allah takdirkan di bawahnya posisinya di dalam apa yang semestinya diberikan kepadanya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing para sahabat untuk kalau bisa jangan merepotkan orang lain dalam perkara yang remeh sekalipun, dalam perkara sekedar cemeti jatuh dari kudanya untuk diambilkan, dan ini bukan perkara yang merepotkan. Nabi SAW membimbing para sahabat untuk turun dan mengambil cemeti, walaupun barakallahu fikum itu perkara yang tidak memberatkan orang yang mengambilnya. Maka barakallahu fikum ada pemahaman, ada saling pengertian, ada saling berlomba-lomba dalam kebaikan, ada saling semangat menunjukkan kasih sayang di antara mereka, dikarenakan Allah berikan kepada mereka ulfah fiddin. Maka dari itu kita juga ingat bagaimana Nabi SAW di dalam kisah Hudaybiyah. Nabi SAW meminta para sahabat untuk menyembelih binatang-binatang ternak yang mereka bawa, kemudian untuk bercukur rambut. Namun apa yang diminta Nabi SAW tidak diindahkan. Kekecewaan berat menjadikan semuanya diam. Nabi SAW tidak memvonis ini pembangkangan, ini penyimpangan, ini perkara besar. Ketika tidak taat kepada Rasulullah SAW, beliau berdiam menemui Ummu Salamah. Kemudian beliau keluar. Beliau menyembelih binatang ternak yang beliau bawa. Kemudian barakallahu fikum, beliau pun mencukur rambut beliau sehingga para sahabat mengikutinya. Tidak cepat untuk menyatakan ini bagaimana kalian tidak taat, siapa saya, dan ucapan-ucapan yang lainnya. Maka dari itu barakallahu fikum, ini yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bergaul dengan manusia, kita bergaul dengan makhluk yang Allah ciptakan, tempatnya salah, khotol, banyak salahnya. Bukan pernah salah, tapi sangat banyak salahnya. Nah, barakallahu fikum. Maka dari itu, ada kalanya ketika kita melihat kesalahan saudara-saudara kita, maka barakallahu fikum, kita datangkan uzur-uzur yang membuat kita berhusnudon pada apa yang mereka, saudara-saudara kita, salah padanya. Ucapan Hamdun Al-Qasar rahimahullah ta'ala yang dinukil Abul Barakat di dalam Adabil Israh, beliau berkata, "Idza zal akhun min ihwanik." Kalau saudaramu yang kamu kenal keimanannya, kamu kenal agamanya, tergelincir pada kesalahan, fatlub lahu tis'ina udrah, cari untuknya 90 udhur baginya, agar kita bisa memaklumi salahnya, agar kita bisa mudah memaafkan kekeliruannya. Cari udhur. Fa illam yaqbal dzalik fa antal ma'ib. Kalau kamu tidak bisa menerima udzur yang sungguhnya, kalau kamu cari banyak dan bisa kamu cari sebanyak-banyaknya, kamu yang ada aib pada diri. Maka dari itu barakallahu fikum, kita terapkan adab-adab yang banyak dibahas di kajian-kajian kita, di daurah-daurah kita, agar supaya kita hiasi diri-diri kita dengan akhlak yang mulia, saling menegakkan adab di dalam pergaulan kita satu sama lain, lebih-lebih dengan sesama ahlus sunnah salafiyin, bahkan kita beradab pula di dalam bermasyarakat dengan masyarakat luas secara umumnya, dari orang-orang yang masih awam, masih banyak belum mengerti tentang agama ini. Lebih-lebih ketika Nabi SAW katakan, akmalul mu'minin imanan, ahsanuhum khuluqa. Sesempurna sempurnanya iman dari orang-orang yang beriman adalah yang paling bagus akhlaknya. Maka barakallahu fikum, sebagai contoh bagi kita semua terkait bagaimana kurangnya kita di dalam pengamalan apa yang telah kita pelajari, apa yang telah kita baca, apa yang telah kita dengarkan, itu kurang. Bukan cuma antum, kita, ya ana, adalah apa yang sering Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala jadikan contoh, yakni perkara salam kita satu sama lain. Kita tahu bahwasanya salam kepada saudara kita yang kita lewat di depannya, yang kita berpapasan, adalah disyariatkan. Tapi berapa banyak kita melewati anak-anak santri kita, anak kecil mungkin, kita melewatinya tidak mengucapkan salam. Bahkan kita melewati saudara kita tidak menebarkan salam satu sama lain. Dalam keadaan apa yang kita dapat kalau kita mengucapkan salam kepada mereka? Satu kebaikan, 10 kebaikan yang Allah balaskan kepada kita. Yang kebaikan akhirat tentunya khairu minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada apa yang kita kais, apa yang kita cari dari gemerlap dunia ini. Perkara yang gampang mengucapkan salam. Belum lagi faedah yang lainnya dengan mengucapkan salam, Allah karuniakan mahabbah wal ulfah. Diberi kecintaan yang akan Allah jadikan dengan sebab kecintaan tadi, kebersamaan dan persatuan. Bahkan barakallahu fikum, yang seperti itu menjadi salah satu sebab masuknya hamba Allah ke dalam surganya. Allah Jalla wa Ala, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Afala uhbirukum bi syai'in?" Idza fa'altumu tahabbtum afsus salam bainakum. Rahu Muslim. Tidak akan masuk jannah kalian hingga kalian beriman. Tidak akan beriman kalian hingga kalian bisa saling menyayang. Kalau sedikit permasalahan yang muncul dari kekurangan dari saudara kita, santri kita, teman mengajar kita, teman musyrif kita, atau masyarakat tetangga kita, lebih-lebih orang tua kita, nah, muncul kesalahan kemudian kita jadikan itu kebencian yang muncul dari kita, sumpah serapah yang keluar dari mulut kita, maka apakah yang demikian ini ada kasih sayang di hati-hati kita? Na'am barakallahu fikum. Tidak akan beriman kalian hingga kalian saling menyayang satu sama lain. Maukah kalian aku beri kabar, kata Nabi SAW, dengan suatu perkara yang jika kalian mengerjakannya, kalian akan bisa saling sayang menyayangi satu sama lain? Sebarkan salam di antara kalian. Na'am barakallahu fikum. Ini satu poin saja. Bukan adab yang ini kepada ustadz kita, adab kita kepada tulab, adab kepada tetangga, dan ini satu poin saja. Maka barakallahu fikum, dari apa yang jelas kita telah mengetahuinya, tapi kita kurang memperhatikannya. Maka asalullah yu'inani wa iyakum ala tadbir ma'alimna. Kita mohon kepada Allah agar Allah mempermudah kita semua, ana dan juga antum, untuk mempraktekkan ilmu yang telah kita ketahui. Dikarenakan barakallahu fikum, kita ini sudah banyak tahu. Bukan kita merasa banyak, tapi banyak, cukup banyak yang kita telah ketahui. Dari awal kita ngaji, taklim-taklim harian, taklim-taklim mingguan, daurah-daurah bulanan, bahkan daurah nasional masyayikh datang, sudah banyak. Kalau dicatat semua rapi, sudah berjilid-jilid bukunya. Kita sudah tahu sebanyak itu. Walaupun secara ilmu pun kita terlalu sedikit dari apa yang telah kita ketahui. Tapi sudah banyak yang kita catat, sudah banyak yang kita dengar, tapi kita masih sedikit di dalam mengamalkan apa yang telah bertumpuk-tumpuk di buku catatan kita, apa yang telah berlembar-lembar kita membacanya. Maka ahibati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an, pelajari ilmu untuk diamalkan, untuk dipraktekkan. Fal ilmu hujjah alaikum, ilmu ini akan menuntut kita, hujjah bagi kita. Lebih-lebih wa iyadubillah ketika kita mengesampingkannya. Dan salah satu dari perkara yang kita tidak bisa beranjak dari depan Allah Jalla wa'ala sebelum kita ditanya, madza amilta fima alimta, apa yang telah kamu amalkan dari apa yang telah kamu ketahui. Padahal ilmu kalau kita pupuk dengan diamalkan akan bertambah. Allah berfirman, waladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum, barang siapa yang menerima petunjuk, mempelajarinya, mengamalkannya, mendakwahkannya, maka akan bertambah ilmunya. Dan Allah akan beri balasan berupa ketakwaan. Dan ilmu kalau dipupuk dengan amal, dipraktekkan, maka akan bertambah cahaya, menjadi terang benderang langkah kita menuju ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah yaj'al lakum furqana wa yukafir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian takwa kepada Allah, Allah akan jadikan bagi kalian ilmu yang dengannya kalian bisa membedakan al-haq wal batil, kalian bisa memilah mana yang buruk, mana yang baik, yang dengannya Allah akan ampuni, gugurkan dari kalian dosa-dosa kalian, dan ampuni kesalahan-kesalahan kalian. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa aminu birasulih yu'tikum kiflain min rahmatih wa yaja'al lakum nuran tamsuna bihi wa yaghfir lakum wallahu ghafurur rahim. Yani orang-orang yang beriman, kata Allah Jalla wa'ala, takwalah kepada Allah, berimanlah kepada Rasul. Allah akan berikan dua bagian yang besar dari rahmatnya. Dan Allah jadikan bagi kalian cahaya, ilmu yang kalian berjalan dengannya. Di dalam melangkah, di dalam berucap, di dalam bertindak. Dan Allah akan ampuni bagi kalian dosa-dosa kalian. Sungguh Allah ghafurur rahim. Lebih-lebih ahibati fillah, saudara-saudara kita yang belum ngaji, saudara-saudara kita yang sampai saat ini masih awam, jauh dari menghadiri taklim-taklim kita, jauh dari membaca kitab-kitab para ulama kita. Mereka tidak mendengar, tidak membaca keindahan Islam yang bisa kita dengar dari taklim-taklim, yang bisa kita baca dari kitab-kitab. Dan mereka akan tertarik kepada apa yang indah yang kita dengar tersebut karena melihat apa yang kita dengar dan kita baca dengan mata ini, yang kita pahami dengan pikiran ini, kita amalkan di hadapan mereka. Baik itu bentuknya tutur kata yang baik, Mereka belum mengaji kepada kita, belum tertarik untuk datang ke majelis kita. Namun ketika apa yang kita dapat barakallahu fikum di majelis, yang kita dapat dari apa yang kita baca dari kitab para ulama yang berisi putuah yang mulia, bimbingan yang lurus, yang indah, yang hati-hati kita tertarik padanya, ketika itu kita amalkan, juga akan dengan izin Allah menarik hati-hati mereka. Mereka senang dulu dengan akhlak, budi pekerti kita, adab yang kita tegakkan ketika bergaul dengan mereka, untuk kemudian mereka tertarik di majelis-majelis ilmu. Maka atas kita semua barakallahu fikum, praktekkan ilmu yang kita punya terkait ibadah kita, kita perbaiki akhlak kita, kita benahi muamalah kita, sehingga kita benar-benar menjadi orang-orang yang mencari ilmu, yang benar-benar mencari ilmu. Dan barakallahu fikum, kita jaga adab kita di dalam pergaulan kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita, terkhusus adalah ahlus sunnah wal jamaah, yang kita barakallahu fikum menyayangi mereka karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan mengatakan mereka begini, mereka begitu. Kita lebih banyak mengatakan kita masih begini, kita masih kurang ini dan itu. Maka kita bersama untuk benar-benar merealisasikan tegaknya adab-adab yang telah kita pelajari di tengah-tengah pergaulan kita satu sama lain. Asalullah yusabitana wa iyakum bil qawli thabit fil hayati dunya wal akhirah, innahu sami'u mujib, walhamdulillahi rabbil alamin. Dan anak berharap, berpesan untuk kita semua untuk saling mendoakan kita satu sama lain diberi keistiqomahan di atas agama yang hak ini. Kita berusaha mengamalkan ilmu yang kita pelajari, walaupun kita tidak banyak barakallahu fikum punya andil, bahkan punya jasa di dalam dakwah ini, namun dengan mengamalkan ilmu secara benar, semoga kita tidak menjadi PR bagi dakwah dan memperburuk citra agama ini. Semuanya kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, gunakan HP-HP kita, yakni ketika di masa kita terbatas dengan berbagai peraturan pemerintah kita terkait pandemi ini, untuk saling memberikan salam, untuk saling mendoakan, untuk saling menyapa, agar supaya kasih sayang di antara kita tetap terpupuk, dan kita menjadi hamba-hamba yang Allah karuniakan kepada kita, yakni ulfah fiddin, sehingga dengan itu kita mudah di dalam menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, dan bisa istiqamah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.